إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم في هذه الليلة pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah 40 hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. 40 hadis yang merupakan hadis-hadis pokok di dalam Islam, menjelaskan tentang prinsip-prinsip mendasar yang selayaknya diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Pada beberapa pembahasan yang lalu, sebelum membahas tentang fikih kurban, kita telah menyampaikan pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang barakallahu fikum pentingnya niat di dalam amalan seseorang. Kemudian pada hadis yang kedua, Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Kita baca hadisnya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r. Dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seseorang yang memakai baju yang sangat putih, berparas muda dan rambutnya sangatlah hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat sama sekali padanya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Sampai orang tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan beliau, kemudian menempelkan lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian dia mengatakan waqal, setelah dia datang kepada Rasulullah dan beradab sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab, dia pun langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan tadi, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tashum Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullahil Haram yang ada di Mekah apabila kamu mampu untuk berjalan ke sana. Qala, maka orang tadi yang bertanya setelah mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan shadaqta, engkau telah benar. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pun terheran dengan orang tadi. Dia yang bertanya setelah mendapatkan jawaban, dia yang membenarkan. Seakan-akan dia sudah tahu, tapi dia masih menanyakan apa yang dia tanyakan tadi. Maka kami pun terheran, kata Umar. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala, Umar melanjutkan, atau orang tadi melanjutkan pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Maka kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, serta engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Qala, orang tadi setelah mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga mengatakan shadaqta, engkau telah benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Orang tadi melanjutkan pertanyaannya. Kemudian kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia melanjutkan, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Yakni tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya, orang yang ditanya dengan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya yaumul qiyamah, kapan terjadinya hari kiamat. Orang tadi pun melanjutkan, fa akhbirni an amaratiha. Jika Anda tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, antalidal amatu rabbataha. Hari kiamat akan dekat terjadi manakala banyak budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal umratal ala ri'a'a syah yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak bersandal, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang miskin, yang pekerjaannya adalah menggembala kambing, mereka mulai bertinggi-tinggi dalam masalah bangunan, berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Dua tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumman talaqa falabithtu maliyya. Dan itu ternyata adalah pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut, orang tadi pun langsung beranjak pergi dan saya diam sejenak. Yani setelah orang tadi pergi, halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sedikit hening. Nah, tidak ada yang berbicara. Tsumma qala, kemudian memecah keheningan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang dalil daripada rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Dan nanti akan kita lewati pembahasannya insyaallah satu persatu. Ma'asyara hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan kesahihannya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab yang dijuluki dengan Al-Faruq, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga orang yang paling afdal setelah para nabi dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab adalah salah seorang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan tegas beliau mengatakan, Umar fil jannah, Umar ada di dalam surga. Itulah kabar gembira yang didahulukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Adapun penjelasan hadis yang kita baca tadi, insyaallah akan kita sarikan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Al Arba'in An Nawawiyah. Barakallahu fikum. Mengisahkan tentang seorang malaikat yang menjelma menjadi seorang asing yang tidak dikenal sama sekali oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu. Disifati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, malaikat tadi menjelma menjadi seorang pemuda yang memakai pakaian yang sangat putih. Kemudian dia berambut dengan rambut yang sangat hitam. Dengan penampilan yang rapi, tidak terlihat sama sekali darinya bekas-bekas melakukan perjalanan jauh, padahal para sahabat tidak ada yang mengenali dia. Dan dari sini para ulama mereka mengambil sebuah faedah bahwasanya di antara adab seorang penuntut ilmu, di antara adab seorang talibul ilm adalah memperbagus dirinya sebelum datang ke halaqah ilmu. Sebagaimana Jibril mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala beliau hendak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat memperhatikan penampilan. Beliau sangat memperhatikan penampilannya. Tidak memakai baju yang usang, tidak memakai baju yang kotor. Rambutnya tersisir rapi, bajunya tercuci bersih, putih. Nah, dan sama sekali tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh yang ini mencerminkan akan kerapian yang ada pada pakaian orang yang orang tadi yang bertanya pada Rasulullah SAW yang pada hakikatnya adalah seorang malaikat. Nah, sehingga barakallahu fikum termasuk adab dari seorang talibul ilm adalah datang ke majelis ilmu dalam keadaan memperhatikan penampilannya. Kemudian tatkala dia datang, dia langsung mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh Umar bin Khattab asnada rukbataihi ila rukbatai. Dia menempelkan lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga para ulama mengambil faedah bahwasanya seorang penuntut ilmu di antara adab di dalam majelisnya adalah at-taqarrubu ilal muallim. Mendekat kepada seorang yang mengajarinya ilmu. Mendekat kepada seorang yang mengajarinya ilmu, tidak jauh-jauh. Nah, sebagaimana Jibril di sini mencontohkan tatkala hendak bertanya, beliau mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW sampai-sampai lututnya ditempelkan kepada lututnya Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan mendekat. Kata Umar bin Khattab, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ini kata para ulama mencerminkan adab yang bagus di dalam duduk tatkala bermajelis-majelis ilmu. Betul-betul memperhatikan adab dengan seorang guru sehingga tangannya harus terlihat sopan. Tangannya, kedua tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Ini al-mubalaghah fi tauqir. Berlebih-lebihan di dalam masalah menghormati seorang guru selama itu masih dalam had asyara, dalam batasan syar'i. Dan itulah perkara yang sangat dianjurkan. Ya. Duduk dengan cara duduk yang sopan. Dilihat oleh seorang gurunya, dilihat oleh muallimnya, betul-betul dia adalah seorang yang siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Itulah barakallahu fikum fawaid yang disebut oleh para ulama terkait dengan kondisi yang malaikat menjelma dengannya tatkala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang permasalahan-permasalahan ilmu. Dari hadis ini atau dari pensifatan Umar bin Khattab tentang keadaan orang tadi, ini menunjukkan adab-adab di dalam menuntut ilmu agama. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian orang tadi setelah duduk dengan sopannya, dengan mendekat dan memperbagus cara duduknya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memulai pertanyaannya. Dia memulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh orang tadi dan ditanyakan oleh orang tadi kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah bertanya tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Dia pun bertanya tentang apa itu Islam. Ya. Akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Di sini Jibril memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad untuk mengesankan bahwasanya dia adalah seorang Arab Badui. Karena sekiranya dia adalah orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan memanggil Rasulullah dengan sebutan Rasulullah, tidak memanggil dengan nama Muhammad. Wahai Muhammad, ini enggak. Tapi di masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah. Akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan perkara-perkara yang dibangun di atasnya Islam. sehingga para ulama menamakan lima perkara ini dengan rukun-rukun Islam. Sebenarnya penamaan rukun-rukun Islam ini tidak ada di dalam hadis. Namun itu semata-mata pembahasan yang disampaikan oleh para ulama untuk lima perkara ini, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, karena tanpa lima ini Islam seseorang akan tidak terasa. Nah, sehingga Islam di sini ditafsirkan dengan barakallahu fikum rukun-rukunnya. Wa illa Islam itu sendiri definisinya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usulu Thalathah, yang namanya Islam definisinya, kalau ini kan rukunnya, adapun definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang namanya Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan mewujudkan bentuk kepatuhan kepadanya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini definisi Islam. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Seorang yang mengaku muslim, seorang yang mengaku beragama Islam, harus mewujudkan tauhidnya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dalam hal al-asma wa sifatnya. Kemudian di antara definisi Islam, setelah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, wal inqiyadu lahu bi ta'ah, mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, kemudian al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, sehingga seorang muslim tidak dibenarkan untuk menyetujui praktek-praktek kesyirikan dan mengambil orang-orang musyrikin yang mempraktekkan kesyirikan dalam kehidupan mereka sebagai teman-teman dekat. Nah, tidak dibenarkan yang seperti ini. Karena apabila seorang mengaku Islam, berarti di antara yang harus dia wujudkan adalah berlepas diri dari segala jenis praktek kesyirikan, dan juga berlepas diri dari segala, dari semua manusia yang melakukan praktek-praktek kesyirikan dalam kehidupan mereka. Itu definisi Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Adapun rukun-rukunnya, maka sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini. Faqala Rasulullah, tatkala ditanya tentang apa itu Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang namanya Islam, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kata para ulama, asy-syahadah ay al-iqrar bil qalbi wal i'tiraf bil lisan. Mempersaksikan la ilaha illallah, yang namanya asy-syahadah, yakni persaksian, adalah barakallahu fikum meyakini dengan hati dan mengakui dengan lisan. Ini yang namanya asy-syahadah diwujudkan dengan dua hal. Al-iqrar bil qalbi, hatinya yakin dan lisannya mengakui. Apabila dia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, di hatinya betul-betul yakin bahwasanya semua sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia dengan berbagai jenis agama mereka, itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Baik dewa-dewanya, ya, atau bebatuan-bebatuannya, patung-patungnya, atau yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin berupa pohon-pohon yang dikeramatkan dan begitu seterusnya, Kita harus betul-betul meyakini bahwasanya itu semua adalah Tuhan-Tuhan yang batil, sesembahan-sesembahan yang tidak layak untuk disembah. Setelah kita meyakini dengan hati, tidak cukup dengan memendamnya dalam hati saja, namun keyakinan tersebut harus diungkapkan oleh lisan kita, sehingga nanti seorang yang hendak masuk ke dalam Islam tidak cukup dia hanya yakin dalam hatinya, namun harus mengucapkan dengan lisannya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Karena yang namanya asyhadah, persaksian, itu bukan di hati saja, namun harus ada di lisan, harus juga diucapkan bahwasanya saya betul-betul mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Itulah yang namanya asyhadah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan sebuah faedah di dalam syarahnya, kenapa syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ini dijadikan menjadi satu rukun. Kenapa tidak dipisah menjadi dua rukun? Kenapa harus disatukan menjadi satu rukun saja? Kata beliau, anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihhatul a'mali kulliha. Bahwasanya mempersaksikan dua hal ini, mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, dibangun di atasnya sahnya amalan semuanya. Sahnya amalan seorang secara keseluruhan. Li'anna syahadata an la ilaha illallah tastalzimul ikhlas. Karena bersyahadat la ilaha illallah berkonsekuensi keikhlasan. Seorang yang mempersaksikan la ilaha illallah dengan lisannya, dengan hatinya, maka di antara konsekuensi syahadatnya adalah dia harus ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melaksanakan ibadah, dia tidak memalingkan ibadah tersebut kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Dia hanya memurnikan tujuan ibadahnya, niat ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimul ittiba', dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah ini memiliki konsekuensi al-ittiba', mengikuti apa yang beliau bawa. Nah, karena kan kita sudah mengetahui di antara atau dua syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas wal mutaba'ah, niat yang murni untuk Allah dan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dua syarat diterimanya ibadah ini terkandung dalam syahadat yang dalam rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya, dua persaksian ini dijadikan sebagai satu rukun. Dua persaksian ini dijadikan sebagai satu rukun. La ilaha illallah memiliki konsekuensi al-ikhlas, dan Muhammad dan Rasulullah memiliki konsekuensi al-ittiba', mengikuti apa yang beliau bawa, mencontoh apa yang beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila seorang beramal ibadah, dia mengikuti Rasulullah, namun secara niat dia tidak mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tertolak dan ada penyakit dalam syahadatnya. Ada yang kurang dalam syahadatnya. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah atau apa yang di atas namakan sebagai ibadah dengan niat yang ikhlas murni untuk Allah, namun tidak dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka juga ada cacat dalam syahadatnya tadi. Cacatnya bisa jadi karena kejahilannya, bisa jadi juga karena hawa nafsunya. Nah, karena seorang yang betul-betul jujur di dalam mengamalkan syahadat, dia iqrar bil qalbi, meyakini dengan hati, al-i'tiraf bil lisan, kemudian dia mempersaksikan dengan lisannya. Apabila dia jujur dan memahami ilmu tentang syahadatnya, maka dia harus mengikhlaskan ibadahnya, dan tatkala mengamalkan sebuah amalan harus melandasi amalan tersebut dengan contoh dari an-nabi alaihi as-salatu wassalam. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kemudian syahadat la ilaha illallah, apakah dengannya saja itu dapat memasukkan seorang ke dalam Islam? Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, na'am tudkhiluhu fil Islam hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudan. Syahadat, persaksian ini ya, dapat memasukkan seseorang ke dalam Islam walaupun kita menduga dia mengucapkannya karena mencari perlindungan. Ada seorang kafir ya, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, apalagi ditambah Muhammad dan Rasulullah. Maka yang seperti ini haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk dirampas hartanya, dan untuk dilecehkan kehormatannya. Karena dia sudah teranggap Islam, dia sudah teranggap Muslim secara zahirnya. Walaupun kita menyangka dia adalah seorang yang berdusta di dalam syahadatnya tadi. Kenapa? Karena dia mengucapkannya dalam rangka mencari perlindungan. Dia mengucapkannya tata manakala dia takut hendak dibunuh dan begitu seterusnya. Sebagaimana kejadian yang terjadi barakallahu fikum pada salah seorang sahabat, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Tatkala ada seorang musyrik, yang dalam sebuah riwayat disebutkan orang musyrik ini sangat gigih di dalam membunuh kaum muslimin di peperangan tadi. Ya, sangat liar di dalam menumpas nyawa-nyawa kaum muslimin dalam sebuah peperangan. Kemudian musyrik tadi dikejar oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala didapati, yakni terkejar oleh Usamah dan sudah terdesak, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, tinggal ditebas saja oleh Usamah bin Zaid. Karena begitu marahnya dia melihat orang ini sangat antusias di dalam menghilangkan nyawa-nyawa kaum muslimin mujahidin di kala itu, maka tatkala Usamah bin Zaid hendak membunuhnya, ya, orang tadi tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. Ya. Orang tadi mengatakan tiba-tiba la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang secara hukum Islam dihukumi secara zahir orang tadi terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh untuk dibunuh. Namun Usamah bin Zaid beranggapan orang ini mengucapkan la ilaha illallah itu hanya karena terdesak saja. Sudah enggak ada jalan keluar lagi, tinggal dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak dibunuh. Karena anggapan ini, Usamah bin Zaid melakukan sebuah kesalahan yang dia telah bertaubat darinya. Dia melakukan kesalahan, dia langsung menebas orang tadi. Karena apa? Menyangka orang tadi mengucapkan la ilaha illallah karena mencari perlindungan, bukan karena keyakinan dalam hati. Nah, falama ukhbira bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala kejadian ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi senantiasa mengulang ucapannya di hadapan Usamah bin Zaid, ya Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia berucap la ilaha illallah? Terus-terus diulang yang seperti ini oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Usamah bin Zaid berusaha untuk menjelaskan kondisi yang dikala itu menimpa dirinya. Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudan. Ya Rasulullah, orang tadi mengucapkan la ilaha illallah itu cuma karena mencari perlindungan saja. Sudah betul-betul terdesak dia, ya, tidak ada lagi jalan keluar untuk hidup kecuali dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia tahu orang muslim kalau ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, maka orang muslim ini akan menahan pedangnya, tidak akan di barakallahu fikum layangkan ke orang kafir tadi untuk membunuh. Nah, maka orang tadi mencari perlindungan dengan berucap la ilaha illallah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima, tidak menerima penjelasan kondisi yang dibawakan oleh Usama bin Zaid. Beliau masih terus mengulang-ulang ucapannya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuhnya setelah dia berucap la ilaha illallah. Ikhwani fi din azan wa jazakumullah, sehingga hadis ini menjelaskan apa yang menjadi sikap seorang muslim tatkala ada seorang kafir yang berucap la ilaha illallah. Seorang manusia dihukumi oleh manusia yang lain itu secara zahirnya saja. Kalau kita lihat si fulan, dia berucap la ilaha illallah syahadat, maka kita hukum dia adalah seorang muslim selama tidak ada perkara yang dia lakukan yang secara yakin amalan tersebut kita ketahui, dan amalan tersebut ternyata salah satu daripada nawaqidul Islam, salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman seperti ini. Kalau dia secara hukum asal adalah muslim, maka kita biarkan muslimnya, kita biarkan Islamnya, dan kita berinteraksi dengannya, bermuamalah dengannya sebagaimana kita bermuamalah dengan seorang muslim. Termasuk diantaranya kondisi yang sangat sempit seperti ini, ya, yang dialami oleh Usamah bin Zaid apabila terjadi sebuah peperangan, kemudian kita hendak membunuh seorang kafir, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Walaupun dugaan kuat kita, orang ini mengucapkan la ilaha illallah bukan karena keyakinan, tapi karena dia mencari perlindungan, maka tetap tidak boleh untuk dibunuh. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, seorang manusia menilai manusia yang lain secara zahirnya. Adapun batinnya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak halal untuk dibunuh. Sampai-sampai penyesalan Usama bin Zaid terucap dari lisannya, fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm min syiddati ma wajad radhiyallahu anhu, sehingga sampai-sampai saya berangan-angan saya belum masuk Islam sebelum hari tersebut karena begitu menyakitkan apa yang dia terima, ya, yakni sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya ini, yaitu sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Terkadang tatkala melakukan sebuah kesalahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras terhadapnya, dan Usama bin Zaid telah bertaubat dari kesalahannya tersebut radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan kisah tersebut diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tepatnya dalam Kitabul Maghazi, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, sehingga tatkala ada seorang kafir dia melakukan satu rukun Islam ini yaitu syahadat, maka dengannya berlaku hukum seorang muslim, kita harus bermuamalah dengannya sebagaimana kita bermuamalah dengan seorang muslim, kita perlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk dirampas hartanya, dan tidak boleh untuk dinodai kehormatannya. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kemudian syahadat tadi mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala dari sekian para rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia. Dan min babil faedah, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah beliau menyebutkan definisi seorang rasul, ar-rasul huwa man awha Allahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighi. Rasul adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikannya. Ini adalah definisi rasul yang masyhur di kalangan ahli ilm. Bidzalika qala Ibnu Zaimin wa Syekh Shalal Al-Fauzan wa ghairuhuma min al-ulama al-mu'tabarin. Dengan definisi ini Syekh Ibnu Taimin berpendapat dengannya, dan termasuk di antara yang berpendapat dengan definisinya adalah Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Namun ikhwan fi din azin wa jazakumullah, definisi ini tidak menafikan bahwasanya seorang yang hanya berstatus nabi tidak sampai rasul juga diperintahkan untuk menyampaikan. seorang rasul dan seorang nabi tetap diperintahkan untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat dalam Al-Baqarah yang ke-213, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Manusia dahulu adalah umat yang satu. Allah utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini kan berarti menyampaikan syariat, ya kan? Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah tabligh, barakallahu fikum, tabligh syar', menyampaikan syariat. Sehingga barakallahu fikum, seorang rasul dan nabi itu tetap diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya disebutkan para ulama, apabila rasul itu mendapatkan syariat yang baru, adapun nabi maka melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Itu adalah definisi yang benar untuk nabi dan rasul. Wallahul muwaffiq, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan masih pembahasan tentang rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.